seperti separuh jiwaku hilang. Setelah kau pergi, sungguh baru terasa hampa hidupku tanpa dirimu di sisiku. Seperti separuh jiwaku hilang.